Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwatu billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Kita sudah masuk perkara-perkara yang wajib bagi orang yang hidup ketika mendapati kematian. Yang pertama adalah memejamkan kedua matanya. Ini kewajiban orang yang hidup. Kemudian yang kedua adalah mendoakan kebaikan, karena para malaikat pada saat itu sedang hadir. Kalau kita mendoakan kebaikan, mereka akan mengaminkan. Kalaupun kita mendoakan kejelekan, mereka pun juga akan mengaminkan. Kemudian yang ketiga adalah menutupi seluruh tubuhnya dengan kain. Menutupi seluruh tubuhnya dengan kain. Kemudian yang keempat adalah menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan mulai dari memandikan, mengafani, mensolati sampai menguburkan. Kemudian yang kelima adalah menyegerakan menunaikan harta si mayit. Adapun harta si mayit yang dikeluarkan itu ada lima. Yang pertama adalah apa? Biaya penyelenggaraan jenazah, mulai dari artinya sakit sampai kemudian dikuburkan. Kemudian yang kedua adalah kalau masih ada sisa, baru hutang kepada Allah. Kalau masih ada sisa, baru hutang kepada manusia. Kalau masih ada sisa adalah wasiat. Dan wasiat itu adalah maksimal. Ada yang menyebutkan sepertiga, ada yang menyebutkan seperlima. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kalau masih ada sisa adalah haknya ahli waris. Tapi itu yang kemarin sudah kita sebutkan. Yang berikutnya adalah perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang hadir dan yang lainnya ketika mendapati kematian. Artinya siapapun dia yang mendapati ada kematian seseorang, maka termasuk perkara yang dibolehkan. Yang pertama adalah membuka wajah si mayit dan menciumnya, mencium keningnya. Ini termasuk perkara yang dibolehkan. Tentunya di sini yang dimaksudkan adalah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kecuali suami istri atau mungkin ibu dengan anak, bapak dengan anak, kakek dengan cucunya, itu boleh, iya kan? Artinya mencium keningnya. Di sini dibolehkan mencium kening, membuka wajah, tutup kepala, artinya tutup wajahnya dibuka, kemudian mencium keningnya. Kemudian perkara yang kedua yang dibolehkan bagi orang siapapun dia adalah menangis itu selama 3 hari. Artinya maksimal menangis itu adalah 3 hari. Berkabung itu hanya maksimal 3 hari. Dalil menunjukkan adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Utsman bin Mas'un wa huwa mayyit. Nabi SAW pernah masuk di rumah Utsman bin Mas'un, beliau meninggal dunia. Fa kasyafa an wajhihi, maka Nabi SAW membuka, menyingkap wajahnya, kain yang menutupi wajahnya. Summa kabbalaihi fakabbalahu, kemudian beliau menunduk dan mencium kening, menciumnya. Wabaka, dan beliau menangis. Hatta ra'aitu ad-dumuh tasilu ala wajnataihi, dan saya melihat air matanya itu mengalir di antara wajna. Wajna itu di antara hidung dengan pipi. Ini termasuk perkara yang dibolehkan. Adapun berduka selama 3 hari adalah hadis dari Abdullah bin Ja'far, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far salasan ayatiyahum summa tahum faqala la tabaku ala akhi ba'dal yaum. Artinya apa? Nabi SAW berduka 3 hari. Setelah 3 hari kemudian Rasulullah mengatakan jangan lagi kalian tangisi setelah hari ini. Artinya tidak boleh ada lagi duka lebih dari 3 hari. Tapi ini perkara yang dibolehkan bagi orang yang hidup terhadap si mayit. Kemudian yang berikutnya adalah kewajiban khusus. Kalau tadi adalah kewajiban secara umum, yang berikutnya adalah kewajiban bagi kerabat si mayit. Apa saja yang wajib yang harus dilakukan oleh kerabat si mayit? Ini secara khusus. Secara khusus kerabat misalnya ya, kita katakan anaknya, orang tuanya, mbahnya, itu secara khusus apa yang wajib bagi kerabat si mayit? Yang pertama adalah as-sabru war-ridha bil qadar. Itu yang pertama sekali adalah harus sabar dan ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sabar ketika misalnya kita mendapati kematian putri, putra kita, atau kita mendapati kematian ibu kita, atau mendapati mbah kita meninggal dunia, maka kewajiban kita itu adalah apa? Bersabar dan ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Berdasar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, linabluwakum walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, kalau ditimpa satu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan tentunya kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban yang pertama, adalah bersabar dan ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis dari dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ada seorang wanita di samping kuburan, wahia tabki, wanita tadi sedang menangis. Faqala laha, kemudian Nabi SAW berkata kepada wanita tadi yang sedang menangis, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wasbiri, dan bersabarlah kamu. Faqalat, wanita tadi dia tidak melihat kepada yang memberitahu, dia tidak melihat kepada siapa yang berkata, tapi dia langsung mengatakan ilaika anni, pergi engkau dariku, fa innaka lam tusib bimusibati, karena engkau tidak menimpa musibah, engkau tidak tertimpa musibah sebagaimana musibah yang menimpa saya. Faqala lam walam ta'rifuhu, dan perawi mengatakan bahwa wanita itu tidak tahu kalau yang mengatakan ittaqillah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila laha, kemudian dikatakan kepada wanita tadi, huwa Rasulullah, kamu tahu siapa yang memberitahukan kamu mengatakan ittaqillah? Tidak, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhaha mithlal maut. Begitu wanita tadi dikatakan bahwa yang memberitahu adalah Rasulullah, dia langsung pucat pasi seperti orang yang meninggal dunia, seperti si mayit. Fa atat baba Rasulullah sallallam, dia segera mendatangi pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin, dan wanita tadi tidak mendapati di pintu-pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni lam arifka, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak tahu kalau engkau yang mengatakan kepada saya adalah ittaqillah. Faqala Rasulullah sallallam, kemudian Rasulullah sallallam bersabda, inna sabra inda sadat matil ula, sesungguhnya yang namanya sabar itu ketika pertama kali menimpa musibah. Artinya apa? Begitu kita mendapati kematian, maka disitulah letak sabar kita yang pertama. Jangan kemudian langsung kita apa? Begitu mendapati orang tua kita meninggal, langsung lompat, menjerit, lari, kemudian kepalanya dibentur-benturkan, badannya diguling-guling di lantai, kemudian ditangisi sampai sejadi-jadinya, itu bukan orang yang sabar. Sabar dia ketika dia mendapati kematian pertama kali, kemudian dia mengatakan dia bersabar, tidak langsung kemudian teriak dan seterusnya, tidak, dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena orang yang bersabar itu ada pahala yang diberikan. Jadi kalau seorang orang tua ditinggal mati oleh satu orang putranya, tiga orang putranya, maka kedua orang tuanya akan dijamin masuk sorga. Kemudian ada para sahabat bertanya, bagaimana kalau dua orang? Rasulullah pun juga mengatakan dua orang. Seandainya para sahabat menyatakan satu orang, maka tentunya pun juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjawabnya, walaupun itu hanya satu orang. Kemudian kewajiban yang kedua bagi orang yang kerabat si mayit ketika mendapati kematian adalah apa? Al-istirja. Al-istirja, istirja itu artinya dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah kalimat istirja. Kalimat istirja adalah apa? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau misalnya ada soal kalimat istirja itu adalah ucapan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kama ja'a fil ayah, sebagaimana disebutkan dalam ayat dalam surah Al-Baqarah itu. Kemudian ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan ucapan adalah Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Begitu kita mendapati kematian, misalnya istri kita atau suami kita meninggal dunia, maka kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang menimpa saya ini. Wakhluf li khairan minha, dan gantikanlah yang lebih baik darinya. Sebagaimana ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah itu berkata, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kemudian dia tahu setelah itu adalah apa? Karena yang dimenikahi Ummu Salamah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini yang kewajiban bagi orang yang kerabat yang ditinggal mati oleh kerabatnya. Kemudian yang berikutnya adalah ma yahrumu ala aqaribil mayyit. Sekarang perkara yang diharamkan bagi kerabat si mayyit. Jadi ketika mendapati keluarganya meninggal dunia, maka perkara yang diharamkan baginya itu yang pertama adalah an-niyaha. Yang pertama adalah an-niyaha. Niyaha itu artinya meratap. Meratap itu adalah tangisan yang lebih. Meratap itu artinya apa? Tangisan yang lebih. Tangis, menangis disertai dengan apa? Jambai rambut. Menangis disertai dengan benturkan kepalanya. Menangis sambil disertai dengan gulung kuming di lantai. Kemudian menangis disertai dengan apa? Robe-robe bajunya. Ya kan? Kemudian menangis sambil kemudian lari-lari, nampar pipi, kemudian benturkan badannya di dinding, lari lagi. Kemudian itu namanya niyaha. Ini adalah apa? Tangisan yang lebih. Yang dibolehkan bagi orang yang hidup adalah menangis. Menangis, silakan Anda menangis sejadi-jadinya, silakan. Tapi jangan disertai dengan apa? Mukul pipi, nampar pipi, jambai rambut, kemudian bentur-benturkan kepala, itu bukan termasuk ini termasuk perkara yang diharamkan. Sebagaimana hadis dari Abi Malik Al-Asy'ari. Dalilnya adalah an Abi Malik Al-Asy'ari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arbaun fi ummati min umuril jahiliyah. Ada empat perkara dari umatku yang termasuk perkara jahiliyah. La yatrukunahunna. Mereka tidak akan pernah meninggalkan perkara jahiliyah ini. Yang pertama adalah apa? Artinya mereka tidak akan pernah meninggalkan, itu akan ada sampai hari kiamat. Artinya nanti kebanyakan nanti umatku itu tidak akan pernah meninggalkan yang namanya niyaha. Apa empat perkara jahiliyah itu? Adalah yang pertama al-fakhru bil-ahsab. Al-fakhru bil-ahsab. Dia akan berbangga dengan keturunan. Dia akan berbangga dengan keturunan. Berbangga dengan saya ini kan keturunan bangsawan. Berbangga dengan ini. Saya ini kan keturunan raden. Kalau kamu keturunan apa misalnya, ya kan? Ya kan? Saya keturunan Roro. Kalau kamu keturunan apa? Ini berbangga dengan keturunan. Watanu filansab. Kemudian juga adalah apa? Perkara jahiliyah yang tidak pernah hilang adalah atanu filansab. Jadi mencela keturunan. Oh, kamu kan anaknya anaknya si fulan. Anaknya misalnya menghina nasabnya. ya kan, anak zina lah, kamu itu kan anak dipungut, kamu itu anak di nggak tahu nemunya di mana, ya kan. Nah, itu adalah apa? At-tanu fil ansab. Jadi dia mencela keturunan orang lain. Ini termasuk kita katakan perkara jahiliyah. Kemudian perkara jahiliyah yang berikutnya adalah al-istisqa bin nujum. Nah, jadi mencari ramalan bintang. Mencari ramalan bintang, dibacalah, cari majalah. Cari majalah, oh saya ini kan lahir bulan misalnya apa namanya? Bulan Agustus, bulan Februari itu bulan apa? Februari, kemudian dicari bintangnya, zodiaknya. Zodiak Februari apa? Alhamdulillah enggak tahu ya kan. Misalnya dia, oh ini saya kan bintangnya Scorpio atau Leo atau Sagittarius atau bintangnya ya kan. Akhirnya dicari, dibaca majalah itu, oh kalau yang lahir bulan Februari, itu nanti cari jodohnya nanti bulan Agustus. Oh yang Leo misalnya. Yang Leo. Oh nanti kalau ini yang Sagittarius nanti apa namanya, kalau cari jodoh itu nanti cocoknya yang Scorpio misalnya. Nah, itu nanti adalah apa? Ini termasuk al-istisqa bin nujum, dan ini akan banyak. Maka para ulama sekali-sekali tidak boleh kita membaca yang namanya rasi bintang, zodiak. Taib, itu termasuk al-istisqa bin nujum, maka tidak boleh. Termasuk semua apa saja. Jadi jangan coba-coba baca zodiak. Wa niyaha, dan yang keempat adalah niyaha. Ini adalah empat perkara. Bahkan apa kata Nabi SAW? Wa qala na'ihatu, dosanya orang yang meratapi itu apa? Apa kata Nabi SAW? Idza lam tatub, orang yang meratapi itu apabila tidak bertaubat, qabla mautiha, sebelum dia meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wadir'un min jarab. Maka nanti pada hari kiamat dia akan dikenakan pakaian dari kotiran, dari ter, dari aspal. Wa min dir'un min jarab, dia akan dipakaikan pakaian dari jarab. Jarab itu pakaian kain yang sudah lusuh, yang sudah tidak pernah dipakai, sudah diinjek-injek, sudah di apa namanya, sudah penuh dengan kain yang sudah lusuh, kain yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Itu nanti pada hari kiamat dia akan dikenakan pakaian itu bagi mereka yang apa? Yang tidak mau taubat dari meratapi si mayit. Termasuk di dalamnya bentuk meratap sebagaimana riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal, itu adalah membuat makanan. Salah satu bentuk dari meratapi si mayit adalah dia membuatkan makanan. Misalnya apa? Hari ini meninggal dikuburkan, hari ini dia masak-masak, nanti malam diundang makan. Mengundang makan, maka membuat makanan dari keluarga si mayit ini, itu termasuk dalam kategori meratap. Maka orang yang diundang pun juga itu termasuk bagian dari orang yang meratapi si mayit. Kalau kita diundang untuk misalnya ayo yasinan, tahlilan di rumah, maka yang diundang ini, yang datang ini termasuk orang-orang yang meratap. Walaupun dia merasa senang, ya kan? Wah senang, saya masih dapat kotak, dapat besek, nanti pulangnya dapat amplop lagi, ya kan? Dulu mahasiswa senang sekali, ya kan? Carinya yang seperti itu. Kalau kita dulu, kalau saya terus terang bahwa saya dulu ketika mahasiswa setiap malam Jumat cari yang yasinan, karena mesti makannya enak, ya kan? Mesti makannya kambing atau apa malam Jumat, setiap malam Jumat. Ya kan? Saya dulu kos di Swakarya, di Swakarya 50, saya kos di situ di Masjid At-Taqwa, tiap malam Jumat mesti ada acara. Apalagi kalau sudah tahlilan, ya kan? Tahlilan seminggu, masya Allah seminggu. Waktu itu kita tahun 91, amplopnya dikasih berapa? Ada yang dikasih 5.000, ada yang 3.000, ada yang 3.000 zaman itu, masya Allah, ya kan? Satu hari bisa makan 3.000 catering, 1.000 satu hari cateringnya. Warung Padang paling mahal Rp350, SGPC Rp250, ya kan? SGPC sekarang ini Rp25.000, nggak tahu ya kan? SGPC itu dulu Rp250, ya kan? Kita makan warung Padang paling pol-pol itu 500, karena sudah sama minum sama yang lainnya. Itu adalah apa? Ketika ada malam ada orang yang kematian, apalagi orang kaya, itu amplopnya 5.000, amplopnya 3.000. Ini kita katakan masuk dalam kategori orang yang meratapi si mayit. Kemudian yang kedua dan ketiga termasuk perkara jahiliyah yang diharamkan bagi keluarga si mayit adalah darbul khudud wa syaqqul juyub, adalah menampar-nampar pipi dan merobek-robek baju. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam hadis, qala Nabi SAW, laisa minna man latamal khudud, bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, wa syaqqal juyub, dan merobek-robek baju, wa da'a bidakwal jahiliyah, dan memanggil panggilan-panggilan jahiliyah. Kemudian yang keempat adalah halqus sya'r, jadi memotong rambut. Begitu misalnya suaminya meninggal dunia, dia potong rambutnya. Istrinya meninggal dunia, dia potong rambutnya. Anaknya meninggal dunia, dia potong rambutnya. Itu adalah termasuk perkara-perkara yang diharamkan. Kenapa? Karena dengan rambut ini dia bisa mengingat, oh ini saya ini yang membuat saya mengingat. Ini kan rambutnya yang dijadikan pegangan kalau saya biasanya dilus-lus, ya kan, sama istrinya dilus-lus dengan rambut ini, maka saya cukur supaya untuk tidak mengingatnya. Demikian juga ketika itu adalah misalnya anaknya dan yang lainnya, saya suka dicari ubannya, dicabut di uban oleh anak saya, maka ini kemudian saya cukur supaya tidak mengingatnya. Ini termasuk perkara jahiliyah, adalah memotong, mencukur rambut. Kemudian yang kelima adalah nasrus sa'ar, adalah kita katakan nasrus sa'ar adalah membiarkan rambut itu terurai. Jadi rambutnya dibiarkan, tidak disisir, tidak disampo, tidak di ini, dibiarkan. Rambutnya sampai jadi gimbal, ya kan? Sampai kemudian disisir aja susah, ya kan? Sisirnya juga harus sisir yang kenapa? Karena sudah dibiarkan, karena masa berkabun, dia biarkan rambutnya tidak dibersihkan, tidak disampo, tidak disisir, tidak di ini. Ini adalah termasuk perkara-perkara jahiliyah. Adapun kita lanjutkan bahwa kewajiban orang yang hidup berkaitan dengan si mayit adalah menyegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Menyegerakan berarti ada empat perkara. Yang pertama adalah memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburkan. Yang pertama adalah memandikan. Memandikan, mandi ini hukumnya adalah wajib. Cuma wajibnya adalah wajib kifai, wajib kifayah. Wajib kifayah karena tidak setiap orang itu wajib memandikan si mayit. Cukup sebagian orang saja. Kenapa? Karena idza qamal ba'du saqatanil baqin. Kalau sebagian sudah memandikan maka gugur kewajiban yang lain. Artinya kalau tidak ada seorang muslim satupun yang memandikan, semuanya adalah berdosa. Maka kewajiban memandikan ini adalah wajib kifayah. Dalil yang menunjukkan adalah firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil muhrim alladhi waqasathu naqatuhu. Ketika ada seorang yang jatuh dari ontanya, dia meninggal jatuh dari ontanya, kemudian Nabi SAW mengatakan igsiluhu bima'in wasidar, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Ini adalah perintah, al-amru yaqtadi al-wujub, bahwa perintah ini adalah mengandung kewajiban. Demikian juga ketika putri Nabi SAW meninggal, yaitu bernama Zainab, apa kata Nabi SAW? Igsilnaha. Ini perintah dari Nabi SAW untuk memandikan putrinya. Dalil menunjukkan bahwa si mayit itu harus dimandikan. Cuma hukumnya adalah wajib kifai. Adapun tata cara memandikan jenazah itu sama persis dengan orang yang mandi janabah. Cara memandikan jenazah itu sama persis dengan orang itu mandi janabah. Bagaimana ada orang mandi janabah? Adalah cuma untuk kalau si mayit itu kan ada tambahan sebelumnya adalah kita harus membersihkan kemaluannya, ya kan, kita caranya adalah kita mungkin diurut pelan-pelan perutnya diurut pelan-pelan supaya kemudian kalau masih ada kencing yang tertahan itu akan keluar, kalau misalnya ada BAB-nya mau keluar itu akan keluar, setelah itu baru dibersihkan di WWI, setelah itu baru diwudukan sempurna, artinya dari tangan. Kalau wudu kita katakan wudu, cuma ketika kumur-kumur jangan disoki air, ya kan? Ketika kumur-kumur kan jangan si mayit dimasukkan air di mulutnya, sebab semakin air dimasukkan ke dalam mulutnya, orang kalau dia masih hidup akan disemburkan di mukamu, ya kan? Iya kan? Tapi kalau si mayit itu tidak akan bisa apa-apa. Dia akan Seluruh organ tubuhnya tidak berfungsi. Apa yang terjadi? Semakin disoki, perutnya akan semakin besar, iya kan? Kenapa? Karena air, penuh dengan air. Maka apa? Ketika kumur-kumur itu jangan orang yang hidup hanya membasahi tangan kita kemudian digosok di mulutnya. Jadi enggak usah kasar-kasar, pelan-pelan aja. Karena Nabi SAW melarang kita apa? Jangan kasar ketika memandikan si mayit. Jangan kasar ketika memperlakukan si mayit, itu jangan kasar. Karena mematahkan tulang si mayit itu sama saja mematahkan tulang ketika dia masih hidup. Maka tidak boleh kita memperlakukan dengan kasar. Yang jelas itu adalah memandikan sama persis, ya kan? Adalah apa dengan ketika mandi janabah. Jadi setelah wudu baru kemudian disiram di seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki. Setelah itu sudah pakai sabun, sampo, disamponi kepalanya, kemudian badannya, mendahulukan anggota badan yang kanan disabun, disabun, kemudian yang kiri terserah modelnya bagaimana, pokoknya disabun. Dari yang jelas yang sunnahnya dari anggota yang kanan, setelah itu baru kemudian disabun yang kiri, sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu baru kemudian disiram, mau satu kali sudah cukup sebenarnya sabun. Kalau masih Anda merasa kurang, ya tiga kali sabuni. Selesai disabun seluruh tubuhnya, disiram dengan air, kemudian disabun lagi yang kedua, disiram lagi, disabun lagi yang ketiga, itu silahkan. Tapi satu kali itu sudah cukup, ya kan? Sudah cukup untuk kemudian apa? Yang jelas disabun dari seluruh tubuhnya, maksudnya dari sampai punggung-punggungnya kita sabun. Kemudian itu adalah apa? Disiram. Nah, ketika menyiram kepala itu mulut tangan kita itu menutup mulutnya. Jadi jangan sampai kita siram di mulutnya kemudian apa nanti air itu masuk ke dalam perutnya. Ya sudah kita tutup kemudian disiram ke seluruh tubuhnya. Kemudian setelah itu ya sudah setelah cukup kita memandikan. Dan air yang dibutuhkan memandikan jenazah itu ada berapa? Ada tiga air yang dibutuhkan. Yang pertama adalah air biasa. Yang kedua adalah air yang dicampur kapur barus. Air yang dicampur kapur barus itu cukup 3 gayung. Tidak usah 1 ember, 1 bak. Gak perlu. 3 gayung lah. 3 gayung. 3 gayung air. Kemudian ambilkan kapur barus yang halus atau yang kasar gak apa-apa, yang bulat-bulat dihancurkan, kemudian ditaburkan di ember. Nah, sudah dibiarkan gitu sampai dibiarkan. Kemudian air yang ketiga namanya air yang dicampur daun bidara. Air yang dicampur daun bidara. Ini 3 air yang dibutuhkan ketika memandikan jenazah. Yang pertama adalah air biasa dimandikan. Tadi disabun, disampo sebanyak 5 kali, 7 kali, 9 kali. Kalau yang jelas sunnahnya adalah ganjil. Kemudian setelah itu baru yang kepalanya disiram dengan, kalau daun bidara itu cukup 1 gayung. Air yang dicampur daun bidara itu cukup 1 gayung. Itu pun hanya disiram bagian kepalanya saja. Bagian kepala saja yang disiram dengan kapur, dengan apa, daun bidara. Setelah itu baru disiram dengan air daun kapur barus itu sebanyak 3 kali dari kepala sampai ujung kaki. Udah selesai. Sudah selesai. Dan yang harus diperhatikan, kalau laki-laki yang meninggal maka yang harus memandikan itu laki-laki. Kalau perempuan yang harus memandikan itu adalah perempuan, kecuali suami dan istri. Kalau ibu dan anak tidak boleh, bapak dengan anak tidak boleh, ya kan? Bibi dengan keponakan juga tidak boleh. Mbahnya dengan cucunya juga tidak boleh. Maksudnya apa? Kalau beda, misalnya mbah kakung memandikan cucunya yang perempuan, boleh apa tidak? Enggak boleh. Ya kan? Perempuan harus dengan perempuan, laki-laki harus dengan laki-laki, kecuali hanya suami istri tok. Selain daripada itu adalah tidak dibolehkan. Tapi ini adalah apa? Dan selesai memandikan jenazah. Ketika selesai memandikan jenazah, maka ada sunnah yang terakhir, yaitu bagi wanita adalah dikepang rambutnya 3. Rambutnya itu dikepang 3, dibagi 3 rambutnya, terus dikepang 3. Jadi dibagi 3 dulu, 2 tanduk, 1 di tengah, dibagi 3, kemudian setelah itu dijalin 3 Tiga ini dipecah lagi tiga, kemudian dikepang, di apa? Dijalin ya, dijalin. Nah, jadi kemudian apa? Itu kalau jenazah perempuan. Kalau laki-laki tidak perlu, cukup disisiri saja. Disisiri rambutnya ya sudah. Nah, itu kalau butuh sisir. Kalau gundul nggak usah disisiri ya kan. Jadi tidak butuh sisir. Kira-kira ya butuh sisir aja. Kalau rambutnya kira-kira panjang disisir ya disisir. Kalau tidak, tidak perlu disisir ya tidak perlu. Cukup dilap dengan kain. Nah, sebagaimana orang mandi janabah itu tidak perlu langsung dilap dulu dengan tangan. Nah, sunnahnya ketika yang memandikan itu jangan langsung tangan kita itu bersentuhan kulit dengan kulit si mayit. Jadi tetap pakai kain. Kita pakai waslap atau pakai sarung tangan, yang jelas pakai kain ketika memandikan si mayit. Tidak kulit kita langsung bersentuhan dengan kulit si mayit. Ini tata cara memandikan jenazah. Kemudian siapa yang berhak memandikan jenazah? Yang berhak memandikan jenazah tentunya adalah orang yang paling paham terhadap sunnah memandikan. Itu yang paling berhak. Kenapa? Karena kita menginginkan adalah apa? Dia meninggalnya dalam kondisi sunnah. Nah, dia meninggal dalam kondisi apa? Tetap diurusi dengan sunnah, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling berhak memandikan jenazah itu, kalau urutannya ya, urutan yang pertama adalah wasiat. Orang yang diberi wasiat, misalnya apa? Saya kalau meninggal dunia, hendaklah yang memandikan jenazah saya adalah si fulan. Dia sebutkan namanya, itu namanya wasiat. Kalau tidak ada wasiat, baru kemudian yang kedua, yaitu orang yang paham sunnah. Orang yang paham sunnah memandikan. Nah, kalau tidak ada orang yang paham sunnah, baru kemudian apa? Kita katakan petugas yang memang ditunjuk untuk memandikan jenazah. Kemudian kalau tidak ada, baru keluarganya. Itu adalah orang yang paling berhak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah apa? Apalagi kalau itu yang memandikan itu dari keluarganya, dari kerabatnya, itu lebih utama. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Itu mayyatawalla al-ghusl. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala qaal, ghassaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dia adalah menantunya, adalah termasuk menantu dan juga sepupu. Faja'altu anzuru ma yakunu minal mayyit, dan saya ingin melihat apa yang ada pada si mayit. Falam ara syai'an wa kana thayyiban hayyan wa mayyitan, dan Ali hanya mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah paling bagus, adalah baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia meninggal dunia. Ini, dan kewajiban orang yang memandikan jenazah itu adalah laki-laki, perempuan dengan perempuan, kecuali hanya tadi para suami dan istri. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qala law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nisaihi. Artinya apa? Seandainya saya yang duluan meninggal, maka apa? Saya duluan, kalau seandainya saya yang istilahnya diserahkan kepada saya tidak akan pernah mundur, dan tidak ada yang memandikan Rasulullah SAW kecuali istri-istrinya. Artinya dalil menunjukkan bahwa istri-istri Nabi boleh memandikan, tetapi istrinya satu pun dari Nabi tidak ada yang memandikan. Karena yang memandikan Rasulullah itu adalah semuanya dari kalangan laki-laki. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Yang tidak wajib dimandikan itu siapa? Siapa yang tidak wajib dimandikan jenazahnya? Adalah orang yang mati syahid. Dikecualikan yang semua jenazah itu wajib dimandikan. Kecuali yang pertama adalah apa? Kecuali orang kafir. Orang kafir itu jangan dimandikan, tidak boleh. Walaupun itu bapak kita, walaupun itu ibu kita, enggak boleh kita memandikan. Orang kafir itu tidak boleh dimandikan. Yang kedua, siapa yang tidak boleh dimandikan? Adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati dalam medan peperangan. Orang yang mati dalam medan peperangan itu tidak boleh dimandikan. Kenapa? Karena pakaian darah yang melekat di tubuhnya ini akan menjadi saksi pada hari kiamat bahwa dia adalah orang yang mati syahid. Adapun selain daripada dua orang ini, itu adalah semuanya wajib dimandikan. Walaupun dia apa? Sudah membusuk. Mayatnya walaupun sudah membusuk, tetap harus dimandikan. Misalnya apa? Orang yang kena tsunami, 2 minggu kemudian baru ditemukan jenazahnya. Dan itu sudah bau. Karena sudah membesar badannya. Disentuh sedikit aja, tangannya sudah lepas. Dipegang kepalanya, ternyata kepalanya sudah lepas. Dipegang kakinya, kakinya juga sudah lepas. Ya sudah dimandikan. Nah, dimandikan aja, tidak perlu digosok, tidak perlu kita katakan disabun, cukup ya sudah disiram dengan air. Dimandikan ya sudah dimasukkan dalam kantong plastik, setelah itu ya sudah dikuburkan. Itu nah, kantong plastik itu sebagai kain kafan. Ya, kalau perlu kain kafan. Jadi tidak perlu lagi kita cari itu kalau jenazah sudah membusuk. Tidak perlu pakai kain, karena kain itu justru percuma. Nah, percuma pakai kain. Jadi dikasih kantong plastik, nah sudah kalau sudah membusuk jenazahnya tinggal dikafani dengan kain, dengan apa? Kantong plastik. Tapi kalau tidak, maka pakai kain. Yang berikutnya adalah mengkafani. Kewajiban yang kedua adalah mengafani jenazah. Mengafani kain yang dibutuhkan. Kain yang dibutuhkan dalam mengafani jenazah itu adalah apa? Tinggi badan ditambah 80 cm. Itu kalau dewasa. Kalau anak-anak ditambah 40 sampai 60 cm. Jadi misalnya apa? Tinggi badan 160, berarti kain yang dibutuhkan berapa? 240 dikali 3. Sudah. 240 dikali 3. Berarti berapa meter yang dibutuhkan kain? 720 cm atau 7 meter 20. Kemudian belilah kain 7 meter setengah. Karena 30 cm dipakai tali. Talinya. Jadi kita katakan 30 cm itu adalah tali. Jadi sudah tinggi badan 160, 40 disisakan 40 cm kaki, disisakan 40 cm kepala. Ya kan? Itu adalah sudah dikali 3. Dikali 3 sudah diletakkan cuma lapisan yang pertama ketika tata cara mengafani yang juga perlu saya perhatikan gini, yang perlu kita perhatikan bahwa dalam mengafani jenazah itu tidak mesti harus pakai kain mori. Ini selalu di masyarakat sana beli kain mori. Kain mori itu tidak harus. Jadi bukan mengharuskan dalam mengafani jenazah itu harus pakai kain mori. Kain apa saja, mau kain yang jelas, kain bahan celana, kain bahan baju, kain apanya, kain. Nah, yang sunnahnya adalah warna putih. Ya kan? Sunnahnya warna putih, bukan batik. Ini Islam Nusantara. Ya kan? Kalau batik itu kan Islam Nusantara, dikafaninya pakai kain batik. Ini Islam Nusantara. Kita tidak. Kita ini bukan Islam Nusantara. Tidak ada Islam Nusantara, tetapi Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menggunakan kain warna putih. Warna putih dan tidak kita katakan semakin mahal kain itu adalah bagus. Semakin mahal kain itu adalah bagus. Itu kalau dia orang kaya. Kalau dia orang miskin ya sudah kain biasa-biasa aja. Yang per meternya tidak usah terlalu mahal. Yang jelas bahwa apa? Lebar kain yang dibutuhkan itu adalah apa? Yang bisa menutupi seluruh tubuh. Belilah kain yang menutupi seluruh tubuh. Jadi jangan kain itu adalah apa? Di sini ujungnya di sini, iya kan? Kalau dibungkus enggak menutupi seluruh tubuhnya. Jadi kalau misalnya seperti saya ini, jangan beli kain yang lebarnya 90 cm. Iya kan? Kalau 90 cm apakah saya bisa terbungkus? Tidak, iya kan? Carilah kain yang misalnya lebarnya 1 meter 15 atau 1 meter setengah. Iya kan? 1 meter setengah lah. Nah, yang cari lebar kain. Jangan cari kain mori karena kain mori itu mesti lebarnya hanya 90 cm. Iya kan? Itu kalau untuk anak-anak enggak ada masalah, tapi kalau untuk orang yang badannya besar ya tidak, kita katakan adalah cari kain yang lebar. Ini adalah apa? Berarti dibutuhkan kain, nah, itu adalah 7,5 meter. Laki-laki dan perempuan itu sama. Walau, kalaupun ulama fikih mengatakan kalau wanita itu ada 5 lapis, yang jelas sunnahnya itu adalah 3. Laki-laki dan wanita itu adalah sama, sebagaimana Syalbani menyebutkan laki-laki dan wanita itu sama adalah 3 lapis. Tinggal caranya adalah apa? Digunting dulu ke, apa namanya, tali. Tali tadi 30 cm. Kalau kita bikin tali 5, berarti 6 cm, ya kan? 6 cm. Kalau kita misalnya butuh 7 tali, ya adalah apa? 7 tali berarti ya sudah, kita nanti sekitar 4 cm, ya kan? Bikin yang 4 cm, tergantung sudah dibuat 30 cm dibuat 5 atau 7 lah. Atau 5 enggak ada masalah. Sebenarnya 5 itu kalau badannya kecil, kalau agak panjang yaitu 7. Tinggal melihat tinggi badan. Kalau tinggi badannya cuma 1,20 ya cukup 5. Kalau 1,80 m ya 7 lah. 7 tali kan gitu. Yang dibutuhkan tergantung melihat si mayit. Adalah apa? Setelah tali 7 tali, tali dulu yang digelar di bawah. Paling bawah itu tali dulu. Tali 7 atau 5. Setelah itu dia dihamparkan lapisan yang pertama di atasnya. Setelah di atasnya tali apa? Satu kain, ya kan? Yang tadi lebarnya berapa? Yang panjangnya 2 meter 40, ya kan? 2 meter 40. Kemudian setelah itu ditaburi kapur barus. Ditaburi kapur barus kain ini, atau ditaburi dengan minyak wangi. Kan minyak wangi yang dijual untuk mayit kan ada. Minyak wangi sudah ditaburi lapisan yang pertama. Kemudian setelah ditaburi kapur barus atau minyak wangi, letakkan lagi kain di atasnya, lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua, taburi lagi kapur barus atau minyak wangi. Setelah itu lapisi lapisan yang ketiga. Kalau yang ketiga tidak usah dilapisi apa-apa. Tidak usah ditaburi kapur barus, minyak wangi, ya kan? Kemudian setelah itu letakkan si mayit di atasnya. Nah, ini saya ingatkan ya, bahwa dalam memandikan, mengafani jenazah atau ketika ada orang meninggal dunia, maka bukan termasuk sunnah adalah mensedekapkan. Bukan termasuk sunnah ketika ada mayit itu adalah disedekapkan. Ini bukan termasuk sunnah. Kalau dia mengatakan bersedekap ini adalah lebih baik, maka apa? Ya namanya lebih baik, berarti harus datang dengan apa? Dalil. Ada gak dalil bahwa Nabi SAW menyuruh ketika ada orang meninggal dunia adalah disedekapkan? Tidak ada satupun dalil. Tidak ada satupun dalil bahwa Nabi SAW menyuruh untuk mensedekapkan si mayit. Karena tidak ada dalil, maka tinggalkan. Maka tidak boleh kita apa? Mensedekapkan si mayit. Yang sunnah adalah kita luruskan. Tapi kalau misalnya sudah dari pihak rumah sakit sudah diikat dan itu sudah kaku, ya sudah, jangan diluruskan. Karena kalau diluruskan dipatahkan, ya kan? Sudah biarkan aja. Tapi kalau misalnya masih baru meninggal dunia, kita masih bisa meluruskan, ya kita luruskan tangannya. Tidak usah disedekapkan. Karena sedekap itu adalah bukan sama sekali sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu adalah apa? Setelah diletakkan mayit di atasnya, tangannya diluruskan, ya sudah. Nah, baru lapisan yang paling atas dibungkus dulu. Mendahulukan yang kanan. Yang kanan, yang sebelah kanan kita tarik. Baru kemudian yang kiri. Kemudian yang kanan lagi, baru yang kiri yang kedua. Nanti yang pertama, yang kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Setelah itu baru kemudian kepala ditarik, kira-kira dipegangi dulu, baru dikencengkan, baru ditali. Ditali, nah namanya menali ke bagian kepala, itu tidak langsung, kan 40 cm kan? Iya kan? Diikat dulu sini, baru kemudian ujung kain itu dilipat ke kepalanya, diikat lagi. Di ujung kain itu dilipat ke bagian kepala, kemudian diikat lagi. Demikian setelah itu baru kaki ditarik, jadi supaya kakinya itu berdiri tegak. Nah, di apa namanya, dipegang, ditarik, kemudian dikencengkan lah. Nah, ditarik supaya kemudian terbungkusnya itu rapi. Diikat, kemudian ujung kain bagian kaki itu dilipat lagi ke kaki, diikat lagi. Jadi tidak perlu pakai tali yang tambahan, tidak. Tali untuk mengikat kaki itu adalah tali juga untuk melipat. Ketika melipat itu diikatkan. Diikat dulu, setelah itu baru dilipat, diikat lagi. Diikat dengan kencang. Nah, diikat dengan kencang, setelah itu sudah, itu tata cara mengafani jenazah. Dan ada termasuk yang saya tadi ketinggalan adalah apa? Ketika mengafani jenazah itu hendaknya di istilahnya dibutuhkan kapas. Kapas gulungan, kapas meteran untuk menutupi bagian lubang, misalnya hidungnya, telinganya, mulutnya, matanya, kemudian ketiaknya, kemaluannya itu ditutup, disumpal dengan kapas. Supaya apa? Supaya kalau misalnya ada kencing, ada kotoran misalnya yang keluar, itu tidak mengenai kainnya. Jadi itu di, jadi kalau misalnya ada sisa air, air itu hanya mengenai di kapas. Nah, setelah, jadi tidak mengenai pada kain. Nah, setelah itu adalah tata cara mengafani. Ini tata cara mengafani jenazah. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Kewajiban orang yang hidup yang berikutnya setelah mengafani ada kemudian. Nah, ini perkara yang disunahkan ketika mengafani. Perkara yang disunahkan ketika mengafani yang pertama adalah menggunakan kain yang warna putih. Kemudian yang kedua adalah tiga lapis kain. Tiga lapis kain sudah kita sebutkan tadi. Berapa meter yang dibutuhkan? Sebenarnya ada imam tuh mengatakan 2 meter 40 kali 3. Atau lapisan yang pertama saja itu yang 2 meter 40. Adapun lapisan kedua dan ketiga itu diambil seukuran tubuhnya saja. 160 cm. Jadi lapisan kedua dan ketiga itu hanya 160. Jadi lapisan yang pertama saja yang 2 meter 40 itu juga boleh. Kalau misalnya pengen, tapi kalau 2 meter 40 kali 3 itu yang praktis, langsung. Tapi itu yang dibutuhkan dalam mengafani jenazah. Kemudian yang berikutnya adalah mensolati jenazah. Mensolati jenazah. Mensolati jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan supaya apa? Mensolati jenazah. Di sini ada dua orang. Ada dua orang yang tidak wajib disolati jenazahnya. Siapa dua orang yang tidak wajib disolati jenazahnya? Yang pertama adalah siapa? Adalah at-tiflu alladzi lam yablug. Anak kecil yang belum balig. Anak kecil yang belum balig itu tidak ada kewajiban mensolati jenazahnya. Kalaupun satu orang tidak ada yang mensolati, apakah semuanya berdosa? Hah? Tidak. Kenapa? Karena bayi itu tidak ada kewajiban untuk disolati jenazahnya. Tidak ada. Artinya bayi yang belum balig, anak kecil yang belum balig itu tidak ada kewajiban untuk kemudian apa? Mensolati jenazahnya. Mana dalil yang menunjukkan? Adalah apa? Hadis dari Aisyah. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mata Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggalnya Ibrahim, dia adalah putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahuwa ibnu samaniyata asyara sana. Usianya sudah 18 bulan. Ibnu samaniyata asyara syahron. Usianya 18 bulan ketika meninggalnya Ibrahim. Apa? Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak mensolati jenazah putranya Ibrahim. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Nah, itu tidak wajib untuk disolati jenazah. Artinya tidak wajib. Kalau satu orang muslim tidak ada yang mensolati, maka tidak ada dosa bagi mereka. Yang kedua siapa? Yang tidak wajib untuk disolati jenazahnya adalah asyahid. Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid maksudnya apa? Orang yang mati syahid yang di dalam medan peperangan. Kenapa? Karena ada orang yang mati syahid itu yang lain. Seperti misalnya apa? Tenggelam disebut mati syahid. Ibu yang melahirkan disebut mati syahid. Keruntuhan bangunan disebut mati syahid. Orang yang kebakar disebut mati syahid. Orang yang apa namanya kena penyakit apa paru-paru, jantung dan seterusnya disebut mati syahid. Tapi apakah disolati jenazahnya? Tetap disolati. Yang tidak wajib disolati hanya apa? Hanya orang yang mati dalam medan peperangan. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, anna syuhada Uhud, bahwasanya apa, ketika para syuhada dalam perang Uhud, lam yugassilu, Nabi SAW tidak memandikan jenazahnya, wadufinu bi dimaihim, dan mereka dikuburkan dengan darah-darah mereka, walam yusolli alaihim, dan Nabi SAW tidak mensolati jenazah-jenazah mereka. Kalaupun misalnya disolati, itu bukan hukumnya apa? Bukan hukumnya apa? Wajib. Nah, artinya apa? Boleh. Boleh gak kita mensolati orang yang mati syahid? Boleh. Iya kan? Tapi apakah itu kewajiban? Bukan. Paham ya? Jadi, dan termasuk di dalamnya Syalbani, itu menyebutkan sebenarnya ada 7 orang. 2, nanti ditambah 5 lagi orang yang, artinya apa? Ada 5 orang ini, itu adalah apa? Kita katakan tidak berdosa kaum muslimin kalau tidak mensolati jenazahnya. Yang pertama, yang ketiga, siapa? Orang yang punya hutang dan tidak ada harta untuk melunasi hutangnya. Dia punya hutang dan tidak ada harta untuk melunasi hutangnya. Kalaupun tidak ada yang mensolati jenazahnya, nah misalnya apa? Tidak ada yang mensolati, maka itu apa? Tidak ada dosa. Nah, tidak berdosa, tapi bukan berarti menafikan, boleh kita tetap mensolati jenazahnya, boleh, tetapi tidak, bukan merupakan apa, kewajiban. Yang kedua ya, selain dari 2 ini, yang kedua adalah siapa? Orang yang sudah dikubur, misalnya belum sempat dimandikan, nah, misalnya habis gempa bumi, dia keruntuhan bangunan gempa bumi, ketika gempa bumi Jogja. Nah, tahun 2006 itu adalah apa? Ketika gempa bumi, kemudian apa? Sudah orang langsung dikuburkan dengan begitu, dan tidak dimandikan, langsung dikuburkan. Ada nggak kewajiban bagi mereka yang hidup untuk memandikan setelahnya? Ya tidak ada. Artinya mengafani kembali tidak ada, ya kan? Artinya kita katakan dan tidak disolati. Apakah kemudian kita mensolati, kemudian kita gali kuburannya kita atau kita solati lagi? Tidak ada. Ya sudah, bagi mereka yang sudah dikubur, ya sudah, berarti kita apa? Tidak gugur kewajiban orang yang hidup untuk mensolati jenazahnya. Itu orang yang ketiga. Yang keempat siapa? Orang yang mati di negeri kafir dan tidak ada yang mengurusi jenazahnya kecuali orang kafir. Ya sudah. Apakah orang muslim yang lain itu wajib mensolati jenazahnya? Tidak. Ya sudah, tidak ada. Misalnya seperti siapa? Contohnya siapa? Raja An-Najasyi. Ketika Raja An-Najasyi itu adalah muslim. Iya kan? Dan dia meninggalnya di mana? Di negeri kafir. Raja An-Najasyi ketika meninggal dunia, itu kan diurusi jenazahnya sebagaimana orang Nasrani, orang kafir. Dan Nabi SAW hanya sholat gaib. Nah, Rasulullah sholat gaib. Sholat gaib ini kan karena untuk menghormati bahwa dia adalah apa? Dan ini sholat gaib dibolehkan karena dia adalah orang yang soleh. Nah, dia adalah termasuk raja yang membantu sahabat-sahabat Nabi SAW ketika hijrah yang pertama di Habasyah. Ini adalah apa namanya, kita katakan adalah apa, ketika meninggal dunia dapat berita Nabi SAW sholat gaib. Jadi boleh sholat gaib itu kalau yang kita sholat gaib itu adalah orang yang diketahui ketakwaannya, kesolehannya, kita ketahui tentang keislamannya. Tidak semua orang itu adalah wajib untuk di sholat gaib itu, tidak. Jadi kalau ada orang misalnya, ada orang belajar di Amerika. Dia belajar di Amerika, meninggal dunia di sana. Dan tidak diurusi, tidak ada satu muslim yang mengurusi jenazahnya kecuali mereka, ya sudah. Orang muslim yang lain itu tidak ada kewajiban. Gugur kewajiban mereka mensolati jenazahnya. Dan tidak ada dosa bagi mereka. Kemudian siapa lagi? Itu sudah berapa itu? 4 ya. Yang kelima, siapa yang tidak wajib disolati jenazahnya? Yang kelima, saya lupa, itu buka di Ahkamul Janayah Syalbani. Nanti di situ ada 7. Tapi yang berikutnya adalah apa? Lakin adamul wujub la yanfi masru'iyatus salati alaihima. Jadi bukan berarti tidak wajibnya kita mensolati orang yang anak kecil yang belum balik dan orang yang mati syahid. Tapi bukan berarti kita menafikan apa? Pensyariatan sholat Jenazah. Bukan berarti tidak. Artinya boleh kita mensolati jenazah anak kecil yang belum balik, boleh kita mensolati jenazah orang yang mati syahid. Tapi hukumnya apa? Hukumnya bukan wajib. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Tata cara sholat jenazah. Di sini ada tambahan bahwa semakin banyak yang mensolati jenazah itu adalah semakin bagus. Tentunya apalagi kalau yang mensolati jenazah itu adalah orang yang ahlut tauhid. Orang yang bertauhid, itu adalah apa? Semakin banyak orang yang bertauhid mensolatkan jenazah, maka itu adalah semakin bagus. Karena dalam riwayat dari Nabi SAW minimal 40 orang, dalam riwayat yang lain 100 orang yang mensolati, maka apa? Itu akan menjadi jaminan bagi orang yang disolati ini itu masuk ke dalam surga. Nanti ada jaminan sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatu minal muslimina. Siapapun seorang muslim yang disolati jenazahnya oleh kalangan kaum muslimin, ya buluguna mi'a, telah mencapai 100 orang, kulluhum yasfa'una lahu, semuanya akan mendapatkan memberikan syafaat kepadanya, illa sufi'u fihi, kecuali syafaat mereka pasti akan diterima. Dalam riwayat yang lain 40 orang yang mensolati jenazahnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, ma min rajulin muslim yamut, siapapun seorang muslim yang meninggal dunia, fayakum ala janazatihi 40 rajulan, disolati jenazahnya itu 40 orang, la yusyrikuna billah, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali syafaat mereka itu akan diterima. Jadi semakin banyak yang mensolati maka itu semakin bagus. Dan boleh mensolati jenazah itu adalah dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita. Artinya ini syariat secara umum. Kemudian berikutnya adalah termasuk adab. Adab dalam mensolati jenazah. Yang berikutnya adalah di mana solat itu disolati jenazahnya. Di mana tempat yang paling bagus. Tempat yang paling bagus mensolati jenazah itu di mana? Misalnya A di rumah, B di masjid, C di lapangan, D di kuburan, E di tempat khusus sholat jenazah. Mana yang betul? Tempat yang paling utama untuk sholat jenazah adalah tempat khusus mensolati jenazah. Tempat khusus sholat jenazah. Artinya kalau disiapkan memang ini khusus untuk mensolatkan jenazah, maka itu adalah lebih utama. Dan boleh, artinya masjid itu boleh kita mensolati jenazah itu di masjid. Tapi ingat itu bukan yang paling utama. Boleh, ya kan? Boleh mensolati jenazah itu di masjid. Berdasarkan dalil Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Lamma tufiya Sa'd bin Abi Waqqas," ketika Sa'd bin Abi Waqqas meninggal dunia, "fa arsala azwaju Nabi sallallahu alaihi wasallam ai yajurru bi janazatihi fil masjid." Dan istri-istri Nabi mengutus supaya jenazahnya diletakkan di masjid, fayusallina alaihi, supaya mereka bisa mensolati jenazah Sa'd bin Abi Waqqas. Fafa'alu, maka para sahabat pun melakukan meletakkan jenazah, fawaqafa bihi ala hujrihinna yusallina alaihinna. Kemudian jenazah Sa'd bin Abi Waqqas diletakkan di tengah masjid, kemudian istri-istri Nabi mensolati jenazahnya. Ini adalah apa? Ini dalil yang menunjukkan bahwa boleh jenazah itu disolatkan di masjid. Tetapi tempat yang paling utama untuk sholat jenazah di mana? Adalah tempat khusus mensolati jenazah. Apalagi kalau tempat khusus itu di dekat dengan kuburan. Jadi dekat makam itu tempat khusus, setelah itu langsung masuk makam di kuburan. Demikian juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwa di masjid boleh disolati jenazah di masjid adalah hadis dari Abdullah bin Umar, annal yahuda ja'u ila Nabi SAW. Ada seorang bahwasannya si Yahudi datang kepada Nabi SAW birojulim minhum wa imra'ah. Datang dengan seorang laki-laki dan seorang wanita, zanaya. Keduanya itu adalah berzina. Jadi Yahudi mendatangkan kepada Rasulullah ini, ya Rasulullah, laki-laki dan wanita ini keduanya berzina. Fa'amara bihima, maka Nabi SAW memerintahkan keduanya, karena dua-duanya itu sudah menikah, muhsan, sudah menikah. Kalau sudah menikah berarti apa? Dirajam, ya kan? Kalau karena dua-duanya sudah menikah maka dirajam. Fa rujima qariban min maudil janais, maka dirajam di dekat tempat menguburkan jenazah. Dirajam di dekat menguburkan jenazah. Dirajam di situ, dirajam itu dipendam setengah badan, kemudian dilempar dengan batu sampai dia meninggal. Bukan batu besar ya, batu kerikil, kecil-kecil. Kasihan kalau batu besar, batunya segenggam-genggam, ya itu enggak boleh. Itu namanya menzalimi. Jadi apa? Cukup batu kecil supaya apa? Mengenai tubuhnya itu hanya merasakan sakit. Tapi itu nanti apa? Sampai dia meninggal. Jadi jangan langsung seperti kayak orang emosi ngambil batu besar, di batu yang 10 kilo dilempar ke kepalanya. Wah, ini dan ketika merajam itu tidak boleh kita mendoakan kejelekan. Tidak boleh kita mengatakan, "Wah, ini zina, rajam, wah, alusina." Ya kan? Enggak boleh. Ya sudah, merajam kita mengatakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Itu dirajam. Ya kan? Artinya dirajam sampai dia meninggal. Sudah, ketika dia sudah meninggal, kemudian apa? Dan itu kebetulan di samping masjid. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Adab yang berikutnya ketika mensolati jenazah adalah di mana letak berdirinya imam. Letaknya berdiri imam itu adalah apa? Kalau jenazah laki-laki di bagian kepala, kalau jenazah perempuan di bagian perut. Ya kan? Tapi kalau suami dan istri, suami dan istri terus gimana? Adalah apa? Suaminya dekat dengan imam, istrinya dekat dengan kiblat. Paham maksudnya ya? Paham ya? Kalau suami istri meninggal, maka suaminya itu diletakkan di depannya imam. Berarti yang dekat dengan imam siapa? Laki-laki. Suaminya, ya kan? Yang dekat dengan kiblat, ya kan? Kiblat kan sebelah sana, ya kan? Maka yang dekat dengan kiblat adalah istrinya. Cuma apa? Apakah diletakkan sejajar? Tidak. Adalah apa? Ketika misalnya laki-laki di jenazah laki-laki, imamnya itu berdiri di bagian kepala sekaligus dia berdiri di bagian perutnya wanita. Artinya apa? Berarti istrinya diletakkan di mana? Dekat dengan kiblat, tapi apa? Di atasnya suaminya. Jadi kira-kira kalau imamnya berdiri bagian kepala, imamnya itu berdiri juga di bagian perutnya istrinya. Paham maksudnya ya? Dan laki-laki tetap didahulukan bagian depan. Artinya laki-laki walaupun anak kecil, misalnya yang meninggal adalah anak laki-laki dan ibunya, maka tetap yang dekat dengan imam itu adalah anak laki-laki. Bagaimana diletakkan? Ya sudah, anak laki-laki diletakkan di imamnya berdiri bagian kepala laki-laki, ibunya itu nanti juga di bagian perutnya. Sekaligus di bagian perutnya. Itu adalah apa? Kita katakan adalah apa? Adab ketika berdirinya imam pada jenazah. Kemudian ada pun tata cara sholat. Tata cara sholat adalah yukabbiru alaiha arba'an wa khamsan ila tisi takbirat. Adalah apa? Bertakbir pada sholat jenazah itu 4 takbir, 5 takbir sampai 9 takbir. Jadi tata cara sholat jenazah itu adalah apa? 4 takbir sampai 9 takbir. Sampai 9 takbir. Artinya apa? Dan yang sunnah adalah apa? Kita mengerjakan semua. Misalnya ada jenazah, jenazah si fulan A, saya mensolati jenazahnya 4 takbir. Nanti jenazah B saya 5 takbir, jenazah C saya 6 takbir, jenazah D saya 7 takbir, jenazah E saya 8 takbir, jenazah F itu saya 9 takbir. Maksimal adalah 9. Jadi terkadang sunnahnya terkadang 4, terkadang 5, terkadang 7, terkadang 9. Adapun yang 4 berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi, ketika Raja Najasyi meninggal kharaja ilal musalla, dan Rasulullah SAW keluar ke lapangan, fasaffa bihim, dan beliau membuat saf, wa kabbara arba'an, dan beliau takbir 4 kali. Adapun yang 5 itu adalah hadis dari Abdurrahman ibn Abi Layla. Adapun yang 6 dan 7 adalah hadis dari dari Abdullah ibn Mughaffal, dari Abdullah ibn Mughaffal. Di situ Abdullah ibn siapa? Maqal, ya. Iya. Di buku itu siapa? Mughaffal atau Maqal? Hah? Nah, itu yang betul adalah Mughaffal. Ditambah titik. Ainnya itu goin. Kemudian bukan qaf. Itu sebenarnya titik-titik satu itu, cuma karena di salah ketik. Ya kan? Itu Abdullah ibn Mughaffal, bukan Abdullah ibn Maqal. Salah periwayatan. Salah menulis nama. Jadi ini tata cara sholat. Dan sunnahnya apa? Yang berikutnya adalah apa? Yang dibaca pada takbir yang pertama apa? Yang dibaca pada takbir yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ya sudah, kita katakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak langsung Al-Fatihah, tetap ta'awud, tetap basmalah, kemudian cuma dibaca sir, dan semuanya dibaca sir. Semuanya dibaca sir. Tidak usah dijaharkan ketika sholat jenazah. Cuma para ulama yang lain mengatakan kalau sholat jenazah di malam hari, sunnahnya dibaca jahar. Tapi kalau sholatnya di siang hari, maka sunnahnya dibaca sir. Kenapa? Karena semua sholat yang malam hari itu sunnahnya apa? Jahar, ya kan? Maghrib, isya itu kan jahar. Subuh, jahar. Maka ketika mensholati dan sholat qiyamul lail juga adalah sunnahnya jahar. Dibaca jahar. Ketika sholat tarawih kan dibaca jahar. Maka ketika sholat jenazah di malam hari, maka sunnahnya juga dibaca jahar. Tapi boleh dibaca sir. Kemudian itu takbir yang pertama membaca apa? Surah Al-Fatihah. Dan setiap takbir itu sunnahnya adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan setiap takbir. Tapi itu ulama fikih ya. Ulama fikih mengangkat tangan setiap takbir, termasuk Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, Syekh Nasrul Abdurrahman Nasr Sa'di, itu mengatakan apa? Mengangkat tangan setiap takbir. Adapun Syekh Albani, termasuk Kitab Al-Wajiz, itu adalah apa? Syekh Abdul Latif Al-Badawi, itu mengatakan mengangkat tangan itu hanya satu kali. Mengangkat tangan. Jadi hanya takbir yang pertama, Allahu Akbar. Habis itu takbir yang kedua, ketiga, keempat adalah apa? Cukup dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham ya? Adapun ulama fikih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai empat kali. Tapi kalau di Kitab Al-Wajiz adalah apa? Mengangkat tangan itu hanya satu kali. Adalah sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah SAW kana yarfau yadayhi alal janazah fi awwali takbiratin. Jadi bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat tangan pada sholat jenazah itu hanya pada awal takbir saja. Tsumma la ya'ud. Kemudian beliau tidak mengulangi. Artinya tidak ada pada takbir yang kedua, ketiga, dan keempat itu tidak ada mengangkat tangan. Dan yang dibaca adalah takbir yang pertama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kemudian berdasarkan dalil dari Talha ibn Abdillah ibn Auf, shallaitu khalfa ibn Abbas, saya pernah sholat di belakang Abdullah ibn Abbas, ala jenazah, pada jenazah, faqara bi fatihatil kitab, beliau membaca surah Al-Fatihah, wa surah, dan surah, wa jahara, dan beliau menjaharkan, hatta asma'na, sampai kami mendengarkan. Falamma faraga, ketika selesai, akhadtu biyadi, saya memegang tangannya, fasaltu, dan saya menanyakan, faqala innama jahartu, sesungguhnya saya menjaharkan, lita'lamu annaha sunnah, bahwasanya itu adalah sunnah, wa haqqun, dan itu adalah hak. Dan boleh juga dibaca sir, boleh juga dibaca sir sebagaimana hadis dari Umamah bin Sahal radhiyallahu taala anhu. Kemudian pada takbir yang kedua yang dibaca apa? Apa yang dibaca pada takbir yang kedua pada salat jenazah adalah solawat kepada Nabi. Solawat kepada Nabi termasuk juga solawat Ibrahimiyah. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirih. Kemudian takbir yang ketiga dibaca apa? Adapun takbir yang ketiga, keempat, kelima sampai sembilan itu adalah doa. Yang jelas doa kepada si mayit. Mau doanya satu itu berulang-ulang sampai takbir yang kesembilan, atau bermacam-macam doa yang dibaca untuk pada jenazah. Jadi silakan Anda berdoa sebagaimana hadis dari Nabi SAW, jika sholaitu malal mayit, jika kalian mensolati jenazah, fa akhlisu lahu ad-du'a, maka ikhlaskan baginya dengan doa. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang pertama? Doa sholat jenazah yang pertama adalah apa? Allahumma ghafil lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nusulahu wa'wasi madakhalahu wa'gasilhu bilmai wa'salji wal-barat wanakihi minal khataya kama yunakka thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul janna wa a'idhhu min azabil qabri wa azabin nar. Ini doa yang pertama. Itu kalau jenazah laki-laki. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ghfir laha, tinggal mengganti domir hu dengan domir ha. Kemudian doa yang lain, doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah apa? Adalah apa? Di samping doa ini ada juga doa yang lain, yaitu apa namanya? Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ayyal al-islam wa man tawaffahu minna fa tawaffahu alal iman wa ghafir lana wa lahu. Itu adalah doa yang diajarkan juga oleh Nabi SAW kepada si ketika kita mensolati jenazah. Wa du'a baina takbiri baina at-takbiratil akhir wa taslim masru. Doa di antara takbir dan sebelum salam itu juga disyariatkan. Artinya sebelum salam berdoa itu juga adalah termasuk, artinya sebelum pada takbir yang keempat misalnya, itu jangan langsung salam. Takbir yang keempat langsung salam tidak, tapi tetap sunnahnya adalah berdoa. Berdoa kemudian salam. Salam ketika sholat jenazah itu boleh dua kali salam, boleh satu kali salam. Jadi boleh tsumma yusallimu taslimataini mithla taslimati fi shalah. Jadi salamnya dua kali sebagaimana salamnya untuk sholat wajib. Yang sebelah kanan maupun sebelah kiri. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala qal, "Tsalatsu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarakahunna an-nas." Rasulullah ada tiga perkara yang Rasulullah SAW melakukannya tapi ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama adalah taslim alal jenazah, adalah meninggalkan salam pada salat jenazah, mislu taslim fis shalah, sebagaimana salam di dalam salat. Di dalam salat berapa kali salam? Dua kali. Maka sebagaimana salat jenazah pun juga dua kali. Tapi boleh salat jenazah itu hanya satu kali. Tapi kalau salat wajib satu kali mulai ada khilaf. Karena yang satu kali itu, karena salam dua kali itu adalah rukun. Rukun. Ada yang mengatakan salam yang pertama rukun, salam yang kedua adalah sunnah. Ada yang mengatakan salam pertama dan kedua dua-duanya adalah rukun. Maka untuk menghindari khilaf, maka kita salam dua kali untuk sholat wajib. Untuk keluar dari khilaf. Nah, jangan sampai sholat kita itu diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kita salam satu kali pada sholat wajib, itu kan berarti diperselisihkan sholat kita oleh para ulama. Maukah kita sholat kita diperselisihkan oleh para ulama? Jangan mau. Yaitu adalah apa? salam dua kali. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Keutamaan mengiringi salat, mengiringi jenazah. Adalah apa? Kita disunnahkan termasuk adab adalah apa? Kita mengiringi jenazah itu sampai ke kuburannya. Kenapa? Karena orang yang mengiringi, orang yang mensolati jenazah dan mengiringi jenazahnya sampai ke kuburan, dia akan mendapatkan dua apa? Qirat. Dua qirat. Satu qirat itu adalah sebesar gunung Uhud. Berarti dia dapat dua qirat bagi mereka yang apa namanya? Yang ikut sholat jenazah dan mengiringi jenazah sampai ke kuburan, itu dapat dua qirat. Tapi kalau hanya mensolati jenazah saja, maka dia dapat satu qirat. Atau hanya mengiringi jenazahnya sampai ke kuburan, dia tidak sholat, maka juga hanya dapat satu qirat. Nah, ini keutamaan. Dan mengiringi jenazah itu di mana? Namanya mengiringi di mana? Di depan, di samping, atau di belakang? Namanya mengiring, mengiringi berarti di belakang. Maka tidak boleh mengiringi jenazah itu di depan. Tidak boleh mengiringi jenazah, artinya tidak boleh kita berjalan di depannya jenazah. Tidak boleh kita berjalan di sampingnya jenazah. Walaupun para ulama menyatakannya adalah sunnah. Sunnah adalah berjalan itu mengiringi jenazah di belakang, bukan di sampingnya dan bukan di depannya. Beda dengan orang kufar. Kalau orang kufar itu adalah yang mengiringi di depan, baru jenazahnya di belakang. Tapi orang muslim adalah apa? Jenazah di depan, kemudian yang mengiringi adalah di belakang. Termasuk Syalbani mengatakan bahwa mengiringi jenazah itu adalah di belakang. Ini adalah apa? Dan ketika mengiringi jenazah itu tidak boleh ada acara-acara yang lain. Acara-acara bid'ah seperti misalnya apa? Keluarganya harus putar 4 kali, 3 kali mutar di bawah jenazah, di bawah keranda. Kemudian menabur kembang, uang receh dibuang kemana-mana. Itu juga bukan termasuk sunnah dari Nabi. Demikian juga mengiringi jenazah dengan mengatakan, jenazah ini orang bagus atau orang jelek? Mesti semua akan bilang kan bagus, iya kan? Iya kan? Adalah apa namanya? Tidak mungkin dia mengatakan jelek, iya kan? Walaupun dia pencoleng, walaupun dia misalnya begal, walaupun dia ini, tetap semuanya akan mengatakan bahwa itu adalah baik. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan, memberikan persaksian kepada orang lain bahwa ini jenazah orang yang bagus, itu tidak. Sebab tidak ada satupun riwayat bahwa Nabi SAW, apakah ini jenazah orang bagus? Tidak. Tidak perlu diumumkan. Taip. Kemudian, yang disunnahkan mengiringi jenazah itu hanya laki-laki. Wanita tidak boleh mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Itu enggak boleh. Wanita diharamkan untuk mengiringi jenazah itu sampai kuburan. Ya kan? Adapun ziarah kubur bagi wanita adalah boleh, tapi mengiringi jenazah sampai ke kuburan itu adalah termasuk yang tidak diboleh. Sebagaimana hadis dari Ummu Athiyah, nuhina anittiba'il janais walam ya'zam 'alaina. Kami dilarang mengiringi jenazah, artinya para wanita dilarang mengiringi jenazah, mengikuti jenazah sampai ke kuburannya, walam ya'zim 'alaina, dan tidak mengharuskan bagi kami. Ini adalah apa? Dan tidak boleh mengiringi jenazah tentunya sesuai dengan yang menyelisih syariat, seperti misalnya dengan nyanyian, kemudian dengan atau mengiringi dengan iringan suara, tangisan atau kemudian bunga-bunga, kembang-kembang, minyak wangi dan seterusnya, itu adalah termasuk perkara-perkara yang tidak dibolehkan di kuburan. Adapun adab yang berikutnya adalah apa? Ketika masuk kuburan, apa yang kita ucapkan? Ketika masuk kuburan adalah apa? Assalamu ahlal diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin. Wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Ini adalah doa ketika masuk ke dalam kuburan. Yaitu adalah apa? Assalamu ala ahli diyari minal mu'minin, atau assalamu alaikum ahli diyari minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallahu bikum lalahikun, assalallaha lana walakumul afiyah. Kemudian disunahkan juga adalah apa? Melepas sandal ketika masuk ke kuburan. Melepas sandal ketika masuk ke kuburan. Kemudian setelah itu menguburkan. Menguburkan ini hukumnya apa? Wajib kifayah. Dan sunnahnya di dalam kuburan ketika menguburkan jenazah itu adalah apa? Meluaskan, mendalamkan mendalamkan, meluaskan kuburannya. Ini adalah apa? Dan yang ketiga membuat lahat. Membuat lahat. Lahat itu kalau misalnya batu-batuan, tanah. Tapi kalau pasir, maka sunnahnya adalah syak. Karena kuburan itu cuma ada dua. Ada lahat, ada syak. Lahat itu artinya apa? Semacam apa ya? Dibuat kayak sepatu. Jadi dibuat kedalaman, misalnya kedalaman 2 meter, kemudian di arah kiblat itu digali lagi di bawahnya, digali lagi, nah itu namanya lahat. Atau kalau bahasanya letter L. Jadi dibuat letter L ya. Letter L apa? Iya kan? Letter L. Nah, L ini adalah lahat. Kemudian kalau syak itu lubang di dalam lubang. Jadi digali lubang, kemudian di tengahnya digali lubang lagi. Itu namanya syak. Dan kalau pasir cocoknya dengan syak, tidak mungkin dengan lahat. Tapi kalau misalnya tanah, maka sunnahnya dengan lahat. Wallahu taala a'lam. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Aku luqouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.